Konsultasi Syariah. Hukum memasak makanan yang dicampur khamer. Pertanyaan, apa hukum memasak dengan menggunakan campuran khamer, sementara ketika dimasak, kandungan alkoholnya telah menguap? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Al-Dhahabi mengatakan dalam Al-Kabair, khamer adalah sesuatu yang bisa menutupi akal atau memabukkan, baik basah maupun kering, baik yang dimakan atau diminum. Al-Kabair. Selama benda itu berpotensi memabukkan, jika dikonsumsi dalam jumlah besar, maka statusnya khamer dan hukumnya haram, meskipun ketika dikonsumsi dalam jumlah sedikit tidak memabukkan. Kaidah ini disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma askar kathiruhu faqaliluhu haram." Yang artinya, sesuatu yang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak memabukkan, maka dikonsumsi sedikit hukumnya haram. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Bagaimana jika khamar itu digunakan untuk campuran masak? Ada dua hal yang perlu dibedakan, antara hukum dan hukuman. 1. Hukum mengonsumsi makanan yang dicampur khamar. 2. Hukuman bagi orang yang mengonsumsi makanan yang dicampur khamar. Sebagaimana dalam kasus pencurian, ada hukum mencuri dan ada hukuman bagi pencurinya. Mencuri hukumnya haram, baik yang dicuri nilainya mahal maupun murah. Namun pencuri baru bisa dihukum potong tangan jika harta yang dicuri nilainya besar dengan batas yang disebut nisab hukuman pencurian. Kembali pada masalah masakan yang dicampur khamer, Al-Jassos dalam Ahkam Al-Quran menyatakan, sesuatu yang haram jika dicampur dengan sesuatu yang halal, maka yang halal menjadi haram. Di antaranya adalah khamer ketika dicampur dengan air. Ibnu Qudamah mengatakan, jika ada orang yang mengencerkan adonan dengan khamer atau menggunakan khamer untuk celupan makanan atau masak daging dengan kuah khamer, lalu dia minum kuahnya, maka orang ini berhak mendapat hukuman, karena unsur dan bentuk khamernya utuh. Lalu beliau mengatakan, jika dia membuat adonan, lalu dimasak, kemudian dia memakannya, maka tidak diberi hukuman. Demikian yang ditegaskan Asy-Syafi'i, menurut riwayat yang benar dari mereka dan pendapat Hambali. Karena panasnya api telah menghilangkan sebagian unsur khamer, sehingga pengaruhnya tidak ada. Al-Mughni. Status hukumnya tetap haram, hanya saja untuk bisa mendapat hukuman sebagai peminum khamer, melihat kondisi khamer yang dikonsumsi. 1. Jika wujudnya masih dalam bentuk khamer, maka berhak mendapat hukuman. 2. Jika wujudnya tidak dalam bentuk khamer, misalnya sudah dimasak sehingga bercampur dengan adonan, maka tidak berhak mendapat hukuman, tapi tetap haram. Ibnu Abidin mengatakan, tidak boleh menjual khamer, dan peminumnya dihukum meskipun tidak memabukkan. Dan mengonsumsi benda lain seperti narkoba, jika sampai memabukkan, berhak dihukum. Dan kegiatan dimasak dalam hal ini tidak menghilangkan hukum haram. Hanya saja dia tidak dihukum selama tidak mabuk. Raddul Mukhtar. Karena haramnya khamer tidak bisa dihilangkan meskipun dicampur dengan adonan dan dimasak, bahkan meskipun telah menguap alkoholnya. Karena khamer bukan karena kandungan alkoholnya. Demikian, Allahu A'lam.